masanes kitu. Pada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi nu mana emansisi sapi. Pamina model kieu mah emansisi sapi. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala emansipasi bari untekna tengarti bisnis perang penting bisnis naon buka teh teli salah kina di imah ngejaga tulang pantau anak nan di asuh cukup khusus terjeng babu hayang nga mobil mewah ngabela anja diruntah salaki cenah duitna teu cukup kuat gilanya emas berlian rejeng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawan awewe nu kieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi lawan kontrak di singa don jadi bejat. ADT emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif positifnya saja. Hari lo bereng patut sama montong atuh, ada teman lawan kontrak di rumah. Paribasa hayang maju, makin hayang jadi bapak segala rupa. Single parent tetek mengek. Mana etak kebutuhan biologis itu kadu carung di waktu. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi sagala hayang sigala. Emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teu berang teu penting bisnis naon luka teh teuing salaki di imah ngajaga tulang panto anak di asuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah bisa lagi cenah mah teu cukup wae bisa tumaremanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah di rupa rupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat di singa don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat di singa don jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal lawan kodrat bisinga don jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisinga don jadi bejat dorata jadi ngalawan kodrat geus terima kasih jadi awewe nya tong hayang jadi jalu si buntutan. santun mon dekat dineng panggang mon tang kamar. Ari layung layung Bandung kahibaran seneng gurung mangsa tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Dibelakan gerin ku tantung pengantilan pilak bentang barang bahat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung di lingkung gunung seriting cikikik bunga peting ngariung di juru diskotik nyiar lalaki aku Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya. punya kainung bapak. Namina kokok, nu babaung, namina kokok, anu. Thank you. Bye. rumah sahangan asep rumah sahang rek naon anu disokroke ukur cinta kurunyung oji jeung mersi jol udin mawa BMW datang dodo mawa Volvo anak mawa Toyota walah rumah sah Asep mah teu boga rumah sah Asep sangsara kudunya rumah sah modal ukur cinta ditambah ngawai turek satinya mun milih mana mun milih saha kasep tentang saya mun pasti milih didinya ngagebrai dunia jadi caan asatu karena pipikinya saret berada harmi rasa nyata cinta dekabeh ningali dunia Siga pun tetap hayam rintit korong tilas gogok anting sagede tatakan. udah milih nonang karang. Gede nonang putih bangsa. Bol karpet. Lagi mau. Nyaho Asep boga imah si eteh manis somea. Nyaho Asep boga mobil si eteh mani murintil. Nyaho Asep loba duit si eteh mani murilit. Nyaho Asep kando oke si eteh ngadadak masket. Robahnya kok Asep ngelego mobil si eteh mimiti labilnya kok Asep hese duit si eteh hampir ngalenginnya kok Asep ipis loket si eteh ngabecir mampret. tayap, kucuprat, sorotot, gejebur. Hati basah, aku rasakan cinta. Ketayap, kucuprat, sorotot, gejebur. Hati basah, aku rasakan cinta. Cinta sanis, kalera santi serele. Aku ket sanis, kalera santi sorotot. Ketayap, kucuprat, sorotot, gejebur. Ketayap kucuprak sorodot gejebur.